Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jelas ya? Kita sekarang masuk pada pembahasan berikutnya tentang kesolehan anak. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa kesolehan ayah itu memberikan pengaruh pada anak-anak. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan pembahasan sebab solehnya anak. Di antara sebab solehnya anak. Qala Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, wa yadkhulu fi hadzal haqqi ikhtiyaru zawjati salihati wallati takunu umman murabbiyatan salihatan. Termasuk dalam bab ini memilih istri yang salihah yang akan menjadi pembimbing yang salehah bagi sang anak. Inilah diantara sebab solehnya anak, kesolehan seorang ibu. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal awladi umuman. Karena sesungguhnya ibu yang salihah atau ibu secara umum adalah batu bata pertama dalam pendidikan anak-anak secara umum. Maknanya batu yang pertama kali. Artinya kalau dalam pondasi itu kan ada batu. Ya, batu yang pertama kali dipijak itu adalah ibu yang salehah yang akan membimbing anak-anak. Pijakan pertama ibu yang salehah atau ibu secara umum adalah pijakan pertama yang akan menjadikan anak-anak menjadi saleh secara umum. Fazawju al-fatinul kayyisu huwa alladhi yakhtaru turbata tayyibata allati idza zara'a biha al-badara yakhruju tayyiban. Seorang suami yang cerdas tentu akan memilih tanah yang baik, yang apabila dia menanam benih di tanah tersebut akan keluar hasil yang memuaskan, hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-58, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbihi. Negeri yang baik akan mengeluarkan tanaman-tanamannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri yang baik akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik pula. Tempat yang baik akan mengeluarkan hasil yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan yang jelek tidaklah mengeluarkan melainkan yang keruh. Demikianlah bimbingan agama Islam. Sehingga semestinya bagi seorang suami mencari wanita yang salehah untuk anak-anaknya. Demikian pula seorang wanita mencari suami yang saleh agar kedua-duanya sama-sama bisa bersatu dalam membangun kebaikan dalam keluarganya. Wa dinun al-islamiyyu qad hathana 'ala ikhtiyari zawjati salihati thayyibatil mubarakati. Agama kita, yakni agama Islam, telah menyarankan kepada kita, memotivasi kita untuk memilih wanita yang salihah, wanita yang baik, wanita yang diberkahi. Allati in kharaja zawju minal baiti hafizathu. Yang apabila suami pergi dari rumah, dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak berbuat nakal. Wa hafizat auladahu, dia menjaga anak-anak suaminya. Dia amanah ketika suaminya pergi dari rumah, entah itu untuk suatu keperluan dalam perdagangan, pekerjaan, atau yang semisalnya, dia menjaga dirinya. Tidak dia berbuat jahat, tidak dia berbuat keji, tidak dia berbuat nakal. Demikian pula dia menjaga anak-anak yang dia keluarkan dari pernikahannya bersama suaminya. Wa hafizat irdahu, wanita yang salihah itu, tatkala suaminya pergi dari rumah, dia menjaga kehormatan suaminya. Tidak dijelek-jelekkan suaminya, tidak digibahi suaminya, tidak digunjing suaminya. Beda halnya dengan wanita yang tidak salihah. Ketika suaminya pergi, suaminya digunjing ke tetangganya, ke mertuanya, ke saudara-saudaranya, ke orang banyak, bahwa suaminya seakan-akan suami yang sangat jelek. Na'udzubillah, ini wanita yang tidak salihah yang seperti ini. Wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga kehormatan suaminya. Baik suaminya ada di rumah, dia menjaga wibawa suaminya, ataupun suaminya pergi meninggalkan rumah, dia tetap menjaga wibawa suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un." Dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan dunia itu. Ada mobil, ada apartemen, ada gedung, ada rumah mewah, ada kebun yang hijau, ada tanaman yang bagus, ada bunga hias, ada kendaraan yang mewah, ada kuda pacu, banyak macamnya. Itulah dunia. Dunia itu adalah perhiasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihatu. Perhiasan dunia yang paling baik, yang paling baik adalah wanita yang salihah. Luar biasa. Jadi, wahai kalian para wanita, wahai kalian para ummahat, para akhwat, tatkala kalian menjadi wanita yang salihah, para banat, ya, kalian lebih baik daripada rumah mewah, lebih baik daripada kendaraan mewah, lebih baik daripada semua dunia, semua perhiasan dunia beserta isinya. Luar biasa, masya Allah. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perhiasan. Perhiasan dunia yang paling baik adalah wanita yang salihah. Betapa tidak? Coba kita bayangkan kalau kita punya mobil, kalau kita punya rumah mewah, punya semuanya, itu fana. Akan kita tinggalkan. Bahkan kita pun akan terpikir bagaimana cara merawatnya. Kalau hilang akan membuat kita sedih. Kalau banyak membuat kita juga terpikir bagaimana cara menjaganya. Bahkan na'udzubillah, dengan sebab dunia banyak orang-orang yang rusak hubungan persaudaraan, rusak hubungan pertemanan hanya karena dunia. Tidak bisa menyelamatkan kita. Beda halnya dengan wanita yang salihah. Tatkala suaminya sedang dalam kondisi sedih, dia menghibur. Tatkala suaminya pergi, dia menjaga dirinya. Tatkala suaminya sedang dalam kondisi sulit, dia berusaha mengajak suaminya musyawarah, diskusi, berusaha untuk memberikan jalan keluar terbaik untuk suaminya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW katakan, al-mar'atu salihah khairu mata'id dunia. Perempuan salihah itu adalah perhiasan dunia yang paling baik. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Inilah yang banyak menyebabkan wanita dinikahi oleh kaum laki-laki, karena empat perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, lima liha, karena hartanya. Dia banyak harta, jadi membuat banyak lelaki tertarik. Akhirnya di antara mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Dia orang terpandang, dari keturunan terhormat, keturunan baik. Oleh karena itulah banyak orang yang mencarinya. Wali jamaliha, dan karena rupanya yang cantik. Orangnya cantik, maka banyak para lelaki yang berlomba-lomba mendapatkannya. Wali diniha, karena agamanya. Nah, yang terakhir ini karena agamanya. Agamanya baik, orangnya salihah, orangnya mukminah, orangnya hazimah, orangnya sabirah, orangnya bagus lah kalau untuk dari sisi akhlak 100 nilainya. Yang mana dari yang empat ini yang paling baik? Yang mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dari empat ini yang akan dipilih oleh kaum lelaki? Apakah harta, keturunan, cantik, agama? Kata Rasulullah SAW, faghfar bidzatid din, pilihlah wanita yang baik agamanya. Taribat yadak, niscaya engkau akan selamat. Betul demikian masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Wanita yang baik agamanya, wanita yang salihah, wa in kanat ghairat jamilatis su, wa in kanat suratuhu ghairu jamilatin. Kata Syekh Ibn Utsaimin, walaupun rupanya tidak cantik, sayujammiluha dinuha wa khuluquha, agama dan akhlaknya yang akan memperindahnya. Walaupun dia tidak berharta, dia akan berusaha membantu suaminya dalam hal kebaikan. Walaupun bukan orang yang terhormat, tetapi ketakwaannya yang akan menjadikannya mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Inilah keuntungan bagi wanita yang salihah, wanita yang mukminah, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, menjaga auratnya, tidak mengumbar auratnya, tidak menjadikan para lelaki terfitnah, tergoda. Wanita yang selalu menjaga kehormatan dirinya, selalu menjaga wibawanya. Wanita yang selalu belajar Al-Quran dan As-Sunnah, selalu berusaha mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah keutamaan wanita yang seperti ini. Fal hadis fihi ikhbarun anna alladhi yad'u ar-rijal ila tazawwuj ahadu hadhihi al-arba ahadu hadhihi al-arba'i. Hadis ini di dalamnya terdapat kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang memikat para laki untuk menikahi para wanita adalah salah satu dari empat perkara ini, yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Wa akhiruha, dan yang paling terakhir dari itu, walidiniha, agamanya. Faghfar bidzatiddin taribat yadak, pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya engkau akan selamat. Fa amarahum annahum idza wajadu dzatiddin alla ya'dilu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum lelaki apabila mereka mendapati wanita yang baik agamanya, maka jangan berpaling darinya. Pegang eratlah wanita yang baik agamanya tersebut. Ini menunjukkan kepada kita ayyatuhal ummahat, hendaknya kita ya saling berlomba-lomba menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik agamanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari, al-ma'na la'iqu bidhiddin wal muru'ati an yakuna ad-din matmah nadharihi fi kulli syai. Makna wanita yang baik agamanya, laki-laki yang baik agamanya adalah agama selalu yang dia jadikan sudut pandang dari segala sisi. Ya. Ini makna laki-laki yang baik agamanya. Ini makna wanita yang baik agamanya. Bagaimana maknanya? Maknanya adalah dia jadikan sudut pandangnya dari segala sisi adalah agama. Misal mau berjual beli, dia lihat bagaimana agama memerintahkan, bagaimana agama membimbingkan. Misal dia mau membangun rumah, bagaimana agama membimbingkan. Misal dia mau berteman, bagaimana agama membimbingkan. Setiap sudut pandangnya dalam segala sesuatu adalah tolok ukurnya agama. Inilah makna wanita yang saleh, salehah, laki-laki yang saleh. La siyama fima tatulu suhbatuhu, terlebih lagi pertemanan dengan wanita ini tidaklah sebentar pertemanannya dalam waktu yang lama. Tatkala seorang laki-laki menikahi wanita, demikian pula wanita menikahi laki-laki. Fa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitahsili sahibatiddin. Maka dari itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memilih wanita yang baik agamanya, alladhi huwa ghayatul bughyah, yang itu adalah puncak dari yang dicita-citakan. Wa akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu su'ila, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khairun. Hadis ini dari sahabat yang ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Lupa. Siapa nama Abu Hurairah? Siapa nama Abu Hurairah? Tahu. Siapa nama Abu Abdurrahman bin Mas'ud. Abdurrahman bin Mas'ud. Abdurrahman bin Mas'ud. Anta. Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Anta. Siapa? Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman bin Auf. Loh, kok Abdurrahman bin Auf? Anta. Abdullah bin Amr. Kita yang masyhur saja, yang masyhur indal muhaddisin. Siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Apa keutamaan Abu Hurairah? Keutamaan pembuat hadis. Oh, boleh buat hadis. Azza. Apa keutamaan Abu Hurairah? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan pembuat hadis ya. Beda kalau kita jualan baju atau pembuat baju, ya kan? Kalau ini penyampai hadis. Hadis itu enggak dibuat-buat. Didengarkan dari Nabi, kemudian disampaikan. Ya. Kalau pembuat hadis, nanti hadis palsu. Banyak kalau pembuat hadis palsu. Gitu ya. Apalagi keutamaan Abu Hurairah? Hah? Menghafal 1000 hadis. 1000 cuman hafalannya? 5000. Anta, apalagi? Meriwayatkan lebih dari 1000 hadis periwayatannya. Beliau adalah minal muktsirina fil hadis, termasuk sahabat yang riwayatnya lebih dari 1000. Hafalannya lebih dari 1000. Abu Hurairah radhiyallahu anhu urutan pertama. Yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Apa keutamaan Abu Hurairah? Anta. Wow, anta. Siapa Abu Hurairah? Hah? Abu Hurairah. Enggak pantas kalian melupakan kisah Abu Hurairah. Tidak sepantasnya kita meninggalkan sirah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang harus kita kenal. Beliau adalah pejuang Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khairun, wanita mana yang paling baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyebutkan kriteria wanita yang salihah bagaimana. Wanita yang paling baik itu allati tasurruhu in nadhara, yang menyenangkan suaminya ketika dipandang. Tidak mesti ya parasnya itu mesti cantik, tidak mesti. Artinya dia penuh dengan ramah tamah, penuh dengan hangat sambutannya terhadap suaminya. Itulah wanita yang saleh. Tidak cemberut, merengut ya, tidak selalu marah bawaannya kepada suaminya, selalu membantah, tidak. Selalu ceria wajahnya sehingga suaminya memandangnya dengan baik, sehingga suaminya memandangnya dengan menyenangkan. Inilah wanita yang salehah, wanita yang paling baik kata Rasulullah SAW. Wajahnya selalu berseri-seri, selalu ceria, baik dalam kondisi mendapat musibah ataupun dalam kondisi tidak mendapat musibah. Selalu dia berusaha tegar dalam menjalani hidup ini. Inilah wanita yang salehah. Watuti'uhu in amara, dan mentaatimu apabila engkau memerintahkannya. Engkau perintahkan dia dalam hal kebaikan, dia selalu mentaati. Kecuali perintah dalam hal kemaksiatan, tidak boleh ditaati. Wala tukhalimuhu bi nafsiha wa maliha bima yakrahu, Wanita yang salihah itu dia tidak akan menyelisihi suaminya dalam hal dirinya, hartanya, dengan apa-apa yang dibenci oleh suaminya. Dia berusaha untuk melakukan perbuatan yang disenangi oleh suaminya. Qala Abul Aswad Ad-Du'ali li banihi, pada suatu hari Abul Aswad Ad-Du'ali berkata kepada anak-anaknya, Qad ahsantu ilaikum siraran wa kibaran, wahai anak-anakku, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil dan ketika kalian besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum kalian lahir aku pun telah berbuat baik kepada kalian. Qalu, anak-anaknya bertanya, bagaimana kok berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna biha, aku pilihkan untuk kalian, yarhamukallah, ibu yang kalian tidak mencela mereka, artinya ibu yang baik. Idzan, kata Syekh Hafizahullah, fakhtiyaru zaujati salihati min awaili huquqil aulad alal aba qabla khurujihim ila dunya. Kalau begitu, memilih istri yang salihah termasuk hak pertama yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anak-anaknya sebelum mereka terlahirkan di dunia ini. Wa kadzalika 'alal mar'ah, demikian pula bagi seorang wanita. An takhtaru ar-rajula salihah, memilih laki-laki yang saleh. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad tarbiyatan salihatan muslihatan muhaqqiqatan li'ubudiyatillahi azza wa jalla. Demikian pula wanita yang, seorang wanita hendaknya memilih laki-laki yang saleh. Ini tidak berlaku hanya pada laki-laki. Bahkan wanita juga diperintahkan mencari laki-laki yang saleh agar menjadi hak yang pertama kali dia tunaikan untuk anak-anaknya sebelum anak-anaknya lahir ke dunia. Memilih wanita, memilih laki-laki yang baik, laki-laki yang penyayang, sehingga mereka berdua bisa saling tolong-menolong semuanya untuk pendidikan anak-anak. Pendidikan yang saleh, pendidikan yang menyelamatkan, pendidikan yang menerapkan peribadatan kepada Allah semata jalla wa'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk pada poin berikut, yaitu salahu akhiratihim wa salahu dunyahum, baiknya akhirat dan dunia mereka. Insyaallah dilanjutkan di waktu mendatang. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan di sini? Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya suami memberi uang terus-menerus kepada saudara kandungnya, tapi sang istri kurang setuju, tidak ridho? Apakah istri juga berdosa karena hal ini? Jazakumullah khairan. Kurang setujunya kenapa? Ini perlu kita bahas, ya. Kalau kurang setujunya karena nafkahnya terlantar, anaknya ditelantarkan, malah dia berikan uangnya kepada saudaranya, sebagian besarnya, anak dan istrinya dia berikan sedikit sehingga terlantar. Nah, kalau tidak setuju seperti ini, boleh. Bahkan yang seperti ini merupakan kedzaliman dari sang suami kepada keluarganya. Dia telantarkan anak-anaknya, kemudian dia berikan kepada saudaranya yang lain hartanya. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Ini namanya zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sunan Abi Daud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya'a amman yamliku qutahu." Di dalam Sahih Muslim, ya. Apa? sebatas yang saya ingat di dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukup seseorang itu berdosa tatkala dia menelantarkan orang yang di bawah tanggungannya. Namun ketika sang suami memberikan kepada saudara-saudaranya, membantu saudara-saudaranya, nafkah lahir telah terpenuhi untuk anak istrinya, belanja terpenuhi, semuanya terpenuhi, maka semestinya bagi istri untuk mendukung suaminya dalam melakukan kebaikan yang seperti ini. Ini masuk dalam bab at-ta'awud 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam bab kebaikan dan ketakwaan. Nafkah telah terpenuhi, sandang pangan semuanya telah terpenuhi, anak-anak sekolah telah terpenuhi, makan anak-anaknya terpenuhi, istrinya makan terpenuhi, semuanya terpenuhi. Ada uang yang sisa dari itu, dia ingin membantu saudara-saudaranya dalam hal kebaikan, maka dibolehkan. Bahkan semestinya bagi sang istri untuk menghasum, mendukung suaminya dalam hal kebaikan seperti ini. Atau nafkah telah terpenuhi, istrinya telah dinafkahi, anaknya telah dinafkahi, ada uang lebih. Tetapi dibantu untuk saudara-saudaranya, digunakan untuk membantu saudara-saudara suaminya. Namun bantuan ini disalahgunakan oleh saudara-saudara suaminya, maka boleh ya, istri tidak setuju. Artinya boleh dia memberikan saran dan anjuran kepada sang suami bahwa yang demikian ini tidak semestinya dilakukan. Kenapa? Karena uang yang diberikan digunakan untuk misal ya minum-minuman keras atau menggunakan narkoba atau yang semisalnya. Yang seperti ini tidak boleh. Ya, bahkan suami kalau tahu dia dalam keadaan seperti ini ya, maka dia terjatuh ke dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam bab dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan melampaui batas. Namun suaminya tidak tahu, taunya dia memberikan nafkah kepada keluarganya itu untuk hal-hal yang baik. Tetapi si istri tahu, maka semestinya sang istri untuk memberitahu suaminya kalau uang yang digunakan tadi untuk perkara-perkara dosa, dan semestinya bagi suami untuk menghentikan bantuan. Ya, hendaknya sang suami memberikan bimbingan dan pendidikan kepada adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang telah dia bantu. Demikian rinciannya ya. Kalau membantu dalam hal kebaikan, semestinya bagi sang istri untuk ridho dan mendukung suaminya, ya, mendukung suaminya. Kalau sang istri tidak ridho, bahkan mempengaruhi suaminya untuk jangan membantu saudara-saudara kandungnya dalam hal kebaikan, maka bisa terjatuh dalam perbuatan dosa, menghalangi dalam hal kebaikan, ya, menghalangi dalam hal kebaikan. Wallahu a'lam, yang terpenting bagi sang istri adalah nafkahnya tercukupi, nafkah anak-anaknya tercukupi lahir dan batin ya bagi suami, sehingga dengan demikian terciptalah kerukunan dalam rumah tangga. Itu rinciannya ya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, itu rinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya menjual tanaman untuk ma'isha dengan harga yang mahal? Disebutkan dalam kaidah fikhiyah, al-aslu fil mu'amalati al-ibahah. Hukum asal dalam bermuamalah, hukumnya boleh. Boleh hukumnya. Jual beli itu masuk dalam bab mu'amalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Secara asal boleh jual beli. Jual beli tanaman boleh atau tidak? Boleh. Bagaimana dengan harga yang mahal? Kalau tanamannya memang nilai kualitasnya bagus, dicari, tidak salahnya. Tidak ada salah kalau dinaikkan harganya menjadi harga yang mahal. Ya, dibolehkan. Yang jelas, dilihat pasaran harganya berapa. Kalau memang pasaran harganya demikian, maka tidak mengapa dijual dengan harga seperti itu. ya menjual harga menjual tanaman dengan harga yang mahal, ini dibolehkan, ya tidak ada salahnya. Karena al asal fil bay' wa syira jaiz, hukum asal dalam bab jual beli boleh. Apakah boleh kita membeli rumah KPR dengan cicilan per bulan yang pembelian rumah tersebut sudah dibeli pihak bank? Saya tidak paham ini apa ini KPR ini, wallahu a'lam. Yang jelas ya, jual beli rumah kalau sesuai dengan syariat jual belinya maka sah ya. Maka sah jual belinya tanpa riba ya, jangan sampai ada riba di sana. Jangan sampai ada riba. Bagaimana bentuk riba itu? Di antara bentuk riba bahkan ini adalah riba jahiliyah, disebutkan oleh para ulama ya, yaitu ketika ada yang telat membayar didenda. Ini di antara bentuk riba ya dalam muamalah. Afwan, kalau misalkan telat membayarnya kena denda ya. Ditunda lagi nanti bulan depan saja, saya belum ada uang bulan ini. Ya, tapi kamu masuk denda, itu riba ya. Riba dalam bab muamalah sehingga tidak boleh. Sulit ya di tempat kita ini ya, yang muamalahnya lurus murni dari riba, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita memang pengin punya rumah, nabunglah dari sekarang. Boleh tidak punya keinginan pengin punya rumah? Boleh. Tidak ada larangan di dalam syariat. Bahkan menampung anak istri di rumah, menampung keluarga di rumah supaya mereka tidak kehujanan, itu merupakan bentuk kasih sayang ya, yang dibolehkan di dalam syariat kita. Boleh kita nabung pengin punya rumah, tidak mengapa. Sabar ya, bersabar walaupun bertahun-tahun lamanya, yang penting selamat dari riba. Yang penting selamat dari riba, karena kalau sudah masuk dalam pintu riba maka susah. Di samping dosanya besar, hidup kita pun akan sulit dan tidak tenang. Tidak tenang hidup kita kalau kita sudah bermuamalah dengan riba ini, tidak tenang ya. Tidak tenang ya, tidak akan tenang hidup kita. Kenapa tidak tenang? Karena Allah sudah menyatakan perang di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa'danu biharbim minallahi wa rasulih." Umumkanlah bahwa Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada mereka-mereka yang bermuamalah dengan riba itu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.